Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya, sebelum bulan Ramadan tentunya, kita telah membacakan perjalanan hidup dari sahabiyah yang mulia, yaitu Sofiyah bintu Abdul Muthalib. Dan dalam catatan sejarah Islam, Sofiyah ini terkenal dengan annaha awwalu imra'atin muslimatin qatalat musyrikan difa'an an dinillah. Sofiyah bintu Abdul Muthalib ini adalah wanita muslimah pertama yang membunuh orang musyrik atau orang kafir demi membela agama Islam. Sofiyah bin Abdul Muthalib, tentunya dengan menyebutkan Abdul Muthalib saja kita sudah mengetahui bahwa Sofiyah ini putri dari Abdul Muthalib. Kalau kita ditanya Abdul Muthalib, tentu insyaallah sudah tidak asing ya nama beliau, kakek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa Sofiyah bintu Abdul Muthalib ini dari sisi nasab, dari sisi keturunan, ya dari keturunan yang mulia, yaitu bangsa Quraisy. Beliau adalah putri dari Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib ini pembesar Quraisy yang memiliki wibawa pada waktu itu. Pembesar Quraisy yang menanggung semua kebutuhan jamaah haji ya pada waktu itu, baik dari tempat tinggal, makan, minum, ya menjamu mereka juga, ya menjamu dengan jamuan khas orang Arab, satu onta bisa untuk 10 orang. Kalau kita ya satu ayam aja sana lumayan. Makanya, dan ini bentuk dari adat kebiasaan yang mereka miliki, yaitu ikramul dhaif, untuk memuliakan tamu itu mereka tidak tanggung-tanggung. Sebagai contoh ya Bapak Ibu yang kami hormati, kami dahulu ketika masih belajar di sana, ketika datang kemudian orang Arab itu menyuguh gitu ya, menjamu kita, dan misalnya nasinya kurang, itu mereka malu. Ya itu aib bagi orang Arab. Ya nasinya kurang itu aib. Kalau yang datang tamu yang dimuliakan, ya minimal kambing, ya minimal kambing guling, ya bukan sate kambing, jadi betul kambing utuh, ya nggak ada tempe, nggak ada tahu, apalagi kerupuk. Jadi ini sampai hari ini tuh masih seperti itu. Lah kalau yang datang pejabat, ya pejabat tingkat menteri, ini memang onta, ya jadi onta betul-betul onta guling, bukan onta gule onta, bukan, tapi betul-betul onta guling. Dan kalau mereka itu sisa, dalam arti sisa makanan, itu satu kemuliaan, ya. Jadi tidak malu untuk memberikan suguhan kepada tamunya. Dan kalau sisa tidak dibuang, ya mereka dimakan. Baru keluarganya itu nanti makannya setelah sisa-sisa dari tamu, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ini bagian dari, dan itulah yang dilakukan oleh Abdul Muthalib sampai hari ini. Dan kewibawaan Abdul Muthalib kita lihat dalam kisah yang sangat fenomenal yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Ya, ketika Raja Abrah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib dengan santainya datang kepada Abrah karena Abrah telah mengambil lebih dari 100 ekor ontanya, merampas 100 ekor ontanya. Abdul Muthalib mengatakan, "Kembalikan itu unta saya." "Wih, gimana sih kamu ini?" gitu kan. Abrah terheran-heran, "Saya ini datang untuk menghancurkan Ka'bah yang menjadi tempat kalian beribadah. Kalau Ka'bah itu sudah ada yang punya. Tapi kalau unta itu yang punya saya." Gitu. "Kembalikan unta saya." Akhirnya dikembalikan. Ya. Tidak ada rasa bergeming, tidak ada rasa takut, dan itu bertemu dengan Abraha yang waktu itu adalah Raja Nasrani di bawah kekuasaan Romawi. Dan kalau kita melihat dalam sejarah Islam, ya orang-orang Romawi waktu itu menguasai Syam, Palestina, ya. Kemudian membuka cabang atau ya kekuasaan di Yaman, dan di Yaman ini yang menjadi penguasanya adalah Abraha. Bangsa Arab waktu itu masih ya bangsa Arab, bangsa Quraisy waktu itu di bawah kekuasaan bangsa Romawi pada asalnya, ya. Tapi kita lihat subhanallah kan. Jadi bangsa Arab yang waktu itu bangsa kelas 2 dalam tanda petik begitu ya di waktu itu. Ya, karena yang menguasai adalah orang Romawi dan mereka di bangsa yang kedua atau negara berkembang begitu seperti kita. Tapi yakinlah bahwa dunia ini berputar. Yakinlah bahwa sebagaimana dalam firman Subhanahu wa ta'ala, tilkal ayyamu nudawiruha bainakum, itulah hari-hari di mana itu akan berputar kembali, berulang. Kadang-kadang orang itu ada di bawah, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang dia di atas. Itu kehidupan dunia seperti itu. Bangsa Arab yang waktu itu berada dalam kondisi di bawah, mungkin kelas 2 karena di bawah kekuasaan Romawi, tapi begitu setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, tentu perlu proses dan waktu lebih dari 23 tahun. Ya, lebih dari 23 tahun kemudian bangsa Arab ini sangat ditakuti oleh bangsa Romawi. Terbukti yang pernah kita sebutkan ketika Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah, ketika beliau menyiapkan pasukan untuk datang ke Tabuk, ya, melawan orang-orang Romawi. Satu bulan sebelum datangnya Rasulullah ke Syam atau ke Palestina, orang-orang Romawi sudah gentar, sudah ketakutan, sudah merinding, ya, merinding, merinding, takut karena bertemu dengan kaum muslimin, ya. Dan akhirnya itulah kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Tentunya kemuliaan itu, ya, yang memiliki, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sofia ini putri dari Abdul Muthalib. Maka kalau kita melihat biografi Sofia radhiyallahu taala anha, dalam buku-buku baik Al-Isabah, bukunya tentang sahabat, juga An-Nisa Hawla Rasul, ya, wanita-wanita di sekitar kehidupan Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa karakter yang dimiliki oleh Sofia itu, ya, mirip dengan apa yang diajarkan oleh bapak beliau, yaitu Abdul Muthalib, ya. Keberanian, ya, kesabaran, keteguhan Sofia itu seperti yang dimiliki oleh bapaknya, yaitu Abdul Muthalib. Bagaimanakah keteguhan itu, bagaimana keberanian itu, kita ikuti kisah ini, ya, pada beberapa lembar berikut ini, ya kan gitu. Wa ummuha, ya, kita pernah sebutkan ibu dari Sofia, ya, binti Abdul Muthalib ini adalah Halah bintu Wahab. Halah, ini bahasa Arab ya pak, bukan bahasa Jawa. Halah mengonowe kok gitu, bisa lagi ya. Halah, Halah bintu Wahab, ya, Halah itu saudara kandungnya dari Aminah binti Wahab. Siapakah Aminah? Ibu dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur nasab bapaknya Sofia ini, ya, putri dari Abdul Muthalib, pembesar Quraisy. Dari jalur ibunya, namanya ibunya Sofia, namanya Halah, dan Halah ini adalah saudara kandungnya Aminah. Dan Aminah itu adalah ibunda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita lihat dari sisi nasab, ya, dan kedua nasab ini nanti bertemu di binti kilab ya, nanti nasabnya Abdul Muthalib ya, atau nasabnya ya Abdul Muthalib dengan Aminah itu nanti ketemu ya, ke atasnya ketemu ya, sampai nanti Nabi kepada Nabi Ismail alaihissalam ya, kemudian ke Nabi Ibrahim ya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian Sofiyah ini suami pernah menikah tentunya, dan suami pertama beliau adalah Al-Harith Ibnu Harb. Al-Harith ini saudara kandungnya dari Abu Sufyan Ibnu Harb ya, atau bin Harb. Jadi Al-Harith dan Abu Sufyan ini sama-sama ya, mereka semua adalah pembesar Quraisy. Ya, tapi Al-Harith ini kemudian meninggal dunia dan belum diberikan momongan. Lalu kemudian Sofiyah menikah kembali ya, sebagai seorang janda ya, beliau menikah kembali dengan Al-Awwam bin Khuwailid. Al-Awwam bin Khuwailid, Al-Awwam bin Khuwailid ini saudara kandungnya dari Khadijah binti Khuwailid. Ya. Jadi suaminya Sofiyah yang kedua, Al-Awwam ini adalah saudara Al-Awwam, ini adalah saudara kandungnya Khadijah. Ya. Jadi kalau dilihat tuh ya seperti ya muter-muter. Dunia ini seperti apa Pak? Daun telor. Dalur kelor ya, daun talas. Kesana ketemu, walah kenal walah ternyata. Oh, gitu ya. Begitu juga dalam bangsa Arab ya, tidak jauh-jauh ya. Jadi ya Sofiyah ya, ibunya Sofiyah itu ternyata juga saudara kandungnya bab ibu bunda ya, ibunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu sisi Sofiyah ini berarti bahasa Indonesia kita dalam berarti dari jalur bapaknya Sofiyah ini adalah bibinya Rasulullah, jadi jalur bapaknya karena Sofiyah ini kan saudaranya Abdullah. Di mana Abdullah ini adalah bapak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi jalur bapaknya berarti Sofiyah ini adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jadi jalur bapak. Kalau jalur ibu, jadi jalur Aminah sama juga ya. Iya sama. Ya, sama Pak ya. Tak pikir istilahnya orang Jawa itu ada mindu, ada nak sana. Saya enggak tahu itu, Pak. Nak sana, mindu. Ya, jadi dari jalur bapaknya itu juga bibinya. Bukan Pak, bukan sama. Dari jalur ibunya itu ibunya Rasulullah dengan ibunya Sofiyah itu kakak beradik. Sepupu. Berarti apa? Berarti nyun sewu. Mungkin gitu ya. Ini kalau dilihat dari silsilah. Jadi kalau dari jalur bapaknya Sofiyah itu Rasulullah itu kepada Sofiyah bilang bibi, tapi dari jalur ibunya bisa bilang mbak. Ya. Sepupu ya. Makanya dalam bahasa Jawa orang sebut ini mindu. Mindu itu dua kali. Jadi dua keturunan. Dari bapaknya dari ibunya ketemu begitu. Jadi bisa bilang Mbak Sofiyah juga Rasulullah itu kan gitu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, kemudian nanti dari suami yang kedua dari Al-Awwam bin Khuwailid ini Sofiyah memiliki keturunan yaitu sahabat yang mulia Az-Zubair Ibnu Al-Awwam, dan insyaallah nanti akan kita sampaikan biografi Zubair bin Awwam di mana beliau adalah putra dari ya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ya, ah Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dilihat dari itu, ya dilihat dari sisi nasab, dari sisi keturunan, ya tidak ada sesuatu yang apa namanya, semuanya sudah berlebih, ya semuanya sudah masya Allah gitu. Dilihat dari sisi keturunannya luar biasa, darah biru betul, ya istilah orang kita. Tapi ternyata ada yang masih kurang, ya yang kurang adalah, ya. Dan itulah alhamdulillah kemudian Allah memberikan hidayah kepada Sofiyah. Kesempurnaan nasab itu disempurnakan dengan kesempurnaan iman yang dimiliki oleh Sofiyah dengan mengikuti apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini adalah, sebelum kita lanjutkan, bagaimana seorang bibi itu tidak jual mahal kepada keponakannya. Gitu ya. Ketika keponakannya, dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad SAW, itu memang dalam kebenaran, maka walaupun beliau, Sofia ini, sebagai bibinya mungkin lebih tua, baik itu dari sisi nasab, ya, dari sisi keturunan, tapi ketika keponakannya ini membawa kebenaran, maka Sofia ini kemudian tetap luluh hatinya dan tunduk dan mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya satu kebenaran itu bisa jadi datang dari keponakan kita, bisa jadi datang dari orang yang lebih muda dari kita, bisa jadi ya kebenaran itu datang ya dari anak kecil yang dulu kita mong gitu, kita apa, momong itu bahasa Indonesianya apa, kita asuh ya gitu. Waduh, sampai lupa bahasa Indonesia ya. Bisa jadi yang dulu kecil kita asuh, kita cebokin, ternyata setelah dewasa dia menunjukkan kita kepada jalan yang benar ya, dan itu sangat mungkin ya, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang kami hormati, setelah meninggalnya Zubair bin atau Al-Awwam bin Khuwailid, maka kemudian beliau Sofia ini hidup sebatang kara tentunya bersama putranya yaitu Zubair bin Awwam. Dalam buku ini kemudian sebagai seorang ibu sebatang kara, tidak ada suami ya, dan bersamanya putra beliau yaitu Zubair bin Awwam, maka beliau merasa bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada Zubair bin Awwam. Tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, meninggalnya Al-Awwam bin Khuwailid, suami beliau yang kedua, dan Al-Harith ya bin Harb ya, itu meninggal pada periode Mekah ya. Al-Awwam bin Khuwailid ya, suami yang kedua dari Sofia binti Abdul Muttalib ini, wafat juga di saat periode Mekah, di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya belum diangkat menjadi seorang rasul ya. Maka sepeninggalnya atau setelah Al-Awwam bin Khuwailid meninggal, maka Sofia merasa harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak beliau. Apa yang diberikan kepada anaknya? Apa yang dilatih? Di sini disebutkan warabbathu 'alal furusiyyati wal harbi. Ya. Yang diajarkan kepada Zubair bin Awwam oleh Sofia itu adalah melatih menunggang kuda dan diajar berlatih untuk berperang. Ya. Maka menjadi satu waktu itu dan mungkin sampai hari ini satu kebanggaan, simbol ya, kekuatan kaum muslimin itu dengan menunggang kuda. Tapi sekarang kan orang nunggang panter juga ada ya, nunggang lebih keren daripada kuda kan gitu. Kijang juga di kuda kan ya. Tapi di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, bahkan mungkin di zaman, kalau kita lihat fotonya Pangeran Diponegoro itu juga naik kuda ya. Ya gitu. Bahkan si Sultan waktu mau nikah pun pinjam kudanya dari Bandung gitu. Kuda yang terbaik, kuda putih yang gagah gitu. Simbol ya. Maka yang dilakukan oleh Sofia untuk mengajari anaknya ya, Zubair sebagai seorang laki-laki ya, diajari berkuda. Ya gak apalah kita naik Vario dulu lah gitu. Naik Jupiter gitu. Gak punya kuda, gak punya kuda gimana ya. Bahkan di zaman pendatangnya mungkin juga kakek kami dulu ikut melawan Belanda itu juga naik kuda. Sebelum beliau wafat, waktu saya masih kecil masih punya kuda hitam tinggi besar bersama pedangnya juga ya. Jadi masih melihat, tapi habis itu dijual. Wah, nyesel juga. Karena masih kecil juga gak lihat, gak apa. Kalau seandainya jangan dijual, bisa diwariskan. Tapi gak tahu apakah masih berumur gak kuda ya. Tapi betul, kuda kakek kami dahulu itu gagah besar betul ya. Dan betul-betul untuk melawan penjajah ya. Bapak-bapak yang kami hormati, itu yang diajarkan oleh Sofia kepada Zubair ya. Lalu mainannya apa? Mainan ya, yang diajarkan Sofia itu waja'alat la'ibahu fi baryis sihami wa islahil qissi. yang mainannya Zubair yang diajarkan oleh Sofia itu adalah memanah dan memperbaiki tempat anak panah itu. Kalau rusak diperbaiki. Ya. Di samping juga mengajarkannya membuat panah itu. Ya, ini mainannya. Ya, kalau kita kan nggak apa-apa ya, WhatsApp gitu, iPhone gitu. Tapi tidak apa-apa, ini perlu kemudian dilatih. Ya. Wada'abat ala antakzifahu fi kulli makhufatin wa tukhimahu fi kulli khatarin, dan kemudian menanamkan kepada Zubair bin Awam sifat kesatria, sifat keberanian. Ketika ada rasa takut, kemudian diberikan dorongan, diberikan support, diberikan semangat oleh Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu taala anha. Bahkan tidak jarang kemudian Sofiyah itu sampai memukul Zubair bin Awam agar menjadi laki-laki yang jantan, gitu ya, laki-laki yang tangguh. Sampai-sampai orang mengatakan, "Woi Sofiyah, kamu ini ngajarkan kepada anakmu ibarat seperti engkau tidak. Ini bukan pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan seorang ibu yang memberikan kasih sayang kepada anaknya." Maka kemudian Sofiyah dalam bait syairnya mengatakan, "Man qala qad abghadtuhu faqad kadzab." Barang siapa yang mengatakan bahwa saya benci kepada anakku, sungguh dia telah berdusta. "Wa innama adribuhu likai yalib." Sesungguhnya aku memukulnya agar dia menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang berani, menjadi orang yang tangguh. "Wa yahzimal jaysha wa ya'ti bisalab." Dan kemudian dia berani masuk, bergabung menjadi dalam satu pasukan, dan kemudian dia bisa mendapatkan kemenangan. Ya. Ini di awal, dan bagaimana Sofiyah bin Abdul Muttalib dengan kesendirian tanpa suaminya mengajarkan kepada Zubair bin Awam radhiyallahu taala an. Maka kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk memberikan dan mengajak, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, ya. Maka kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjalankan seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, ketika satu kebenaran sudah kita dapatkan, kita berusaha untuk kemudian orang-orang terdekat kita lah yang kemudian kita selamatkan, ya. Kalau yang jauh kadang-kadang belum ketemu kan gitu, tapi yang masih kerabat kita. Tapi juga sekarang jauh juga, Pak ya. Sama kerabat itu ketemunya paling sebulan sekali, setahun sekali. Lebaran aja cuma salaman, habis itu udah masa mudik ya, balik lagi ke Jakarta, enggak ketemu lagi nanti baru tahun berikutnya, ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dengan teknologi, dengan WhatsApp, dengan apa ya, Facebook, bisa kita kemudian menyampaikan nasihat-nasihat kepada kerabat kita. Maka kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan semua kerabat beliau, ya, baik dari keluarga bapak beliau Abdullah, juga dari keluarga ibu beliau Aminah, laki-laki perempuan yang besar yang kecil, semuanya kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, Ya Fatimah binta Muhammadin, Ya Sofiyatu binta Abdul Muttalib, Ya Bani Abdul Muttalib, Inni la amliku lakum minallahi syai'a. Ya. Is'alu minni atau is'alu mali ma syi'tum. Ya. Is'alu min mali ma syi'tum. Seruan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah beliau menyeru kepada putri beliau terlebih dahulu, "Ya Fatimatu binti Muhammadin," wahai Fatimah putri Muhammad, ya. Kemudian beliau menyeru, yang ini yang menjadi kekhususan, ya, memanggil bibi beliau atau mbak beliau, ya, dalam hal ini, "Ya Sofiyatu binti Abdul Muttalib," wahai Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya. Tentunya ketika seseorang menyebut, ya, dan menyuruh orang dengan menyebut namanya, ada sesuatu yang spesial kan gitu. yang disebut namanya pun berbunga-bunga kan gitu ya. Wih, saya disebut ya namanya gitu. Misalnya menyebut nama Mas Ari gitu kan, wah disebut sama Ustadz nggak enak. Mas Tommy, wih disebut. Seolah-olah yang nggak disebut kan nggak ketahuan, nggak tahu ya. Karena apa? Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya Bani Abdul Muthalib, wahai keturunan Abdul Muthalib, tidak disebut nama-namanya. Hanya dua nama ini yang disebut. Yang pertama Fatimah binti Muhammad sebagai putri beliau, perwakilan dari putri-putri yang lain. Ya, maka tentunya ada apa kemudian Rasulullah ya menyebut hanya Fatimah. Nanti insyaallah kita akan juga membuka lembaran kehidupan, perjalanan kehidupan dari Fatimah binti Muhammad radhiyallahu taala an. Kemudian ya Sofia, disebut dengan Sofia, mesti ada sesuatu yang spesial di sini. Ya. Baru kemudian Rasulullah menyeru kepada seluruh keturunan Abdul Muthalib, beliau kemudian mengatakan inni la amliku lakum minallahi syai'a. Sungguh saya tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas kalian kelak ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salu ya, es'alu min mali masyitum. Kalau kalian mau minta hartaku, mintalah sesuka kalian maka akan aku beri, kata Rasulullah. Tapi kelak nanti pada hari kiamat, ya Rasulullah SAW tidak memiliki kuasa, ya, tidak memiliki daya dan kekuatan sedikit pun ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini walaupun hanya seruan kepada khusus kepada Fatimah, kepada Sofia, kepada Bani Abdul Muthalib, keturunan Abdul Muthalib, tapi kemudian yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa siapapun dia, baik dia seorang putri Nabi yaitu Fatimah atau dia seorang bibi dari Rasulullah SAW atau dia bahkan masih satu keturunan dari Bani Abdul Muthalib, lebih-lebih kemudian kita ya yang sama sekali tidak ada keturunannya, sama sekali tidak, bukan putra Rasulullah juga, bukan putri Rasulullah, bukan saudara Rasulullah juga, ya siapapun dia, ya kelak nanti di hadapan atau pada hari kiamat itu akan membawa ya sendiri amal-amal soleh kita, akan membawa sendiri apa yang kita usahakan dari kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Ya. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak memberikan, tidak memilih-milih, tidak memberikan ya semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan inni la amliku lakum minallahi syai'a. Saya tidak memiliki kuasa sedikit pun kelak di hadapan Allah atas kalian semua. Ya. Fatimah juga berusaha beramal saleh sendiri. Bahkan kalau dalam kehidupannya kan Fatimah radhiyallahu taala, ini sekelumit kisah dari Fatimah, pernah kan kemudian mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya saya ini capek menjadi seorang istri, punya anak dua, Hasan dan Husain. Ya, kemudian kadang-kadang membantu suami menumbuk apa namanya? Untuk menjadi gandum, kemudian mengolah gandum itu menjadi roti, kadang mengangkat kayu bakar bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Tolonglah ya Rasulullah, carikan untuk saya seorang pembantu. Ya. Artinya apa? Secara kepribadian manusia itu tetap ada keluh kesah kan begitu. Padahal beliau adalah putri Rasulullah. Tapi apa Rasulullah kemudian mengatakan dalam hadis yang masyhur itu, "Maukah engkau aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu?" Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Fatimah dan suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, sebelum tidur bacalah subhanallah 33 kali, walhamdulillah, wallahu akbar. Ya. Itu lebih baik daripada engkau meminta seorang pembantu. Artinya apa? Kemudian Fatimah menerima. Dan di penghujung di saat detik-detik wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah datang kepada Rasulullah dengan sakit beliau ya mendekati kepada sakaratul maut. Kemudian Fatimah menangis dan tahu bahwa ayahandanya akan meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah membisikkan ke telinga Fatimah, ya, membisikkan ke telinga Fatimah, dan Fatimah menangis. Ya, Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah membisikkan kembali di telinga Rasulullah, kemudian Fatimah tertawa girang, ceria, tergirang-girang, ya, senang. Maka kemudian termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, beberapa sahabat yang melihat itu bertanya kepada Fatimah, "Kenapa kok engkau bisikan yang pertama kok engkau menangis? Bisikan kedua kok engkau tertawa? Kenapa?" Fatimah mengatakan, "Bisikan pertama itu tadi Rasulullah mengabarkan kepada saya bahwa ajal beliau telah dekat. Maka saya sedih akan berpisah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam." Bisikan yang kedua, ya, saya tertawa karena Rasulullah mengatakan bahwa saya nanti akan masuk surga. Ya. Ya. Untuk mendapatkan surga ini ternyata dalam kehidupan Fatimah perlu perjalanan, banyak rintangan semuanya. Ya. Tentunya, ya, makanya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak memilih dan memilah, semuanya dianggap sama karena Rasulullah tidak memiliki kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang maknanya, Bapak Ibu yang kami hormati, maknanya bahwa setiap diri kita nanti akan menanggung hasil usaha kita selama masa jabatan yang Allah berikan kita di hidup, di kehidupan dunia ini. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal solehnya nanti lebih berat, maka kelak nanti dia akan kembali kepada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mendapatkan itu usaha kita sendiri, ya. Seandainya nanti pada hari kiamat, ya, dan kita mengimani itu, dalam pembahasan akidah mungkin pernah dibahas di sini bahwa nanti ada syafaatul uzma. Pada hari kiamat itu nanti ada syafaat yang paling agung yang akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada semua umat manusia. Tapi dalam pembahasan syafaat itu, Bapak Ibu yang kami hormati, itu kan ada dua syaratnya. Yang pertama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya diizinkan, yang memberikan syafaat itu diizinkan, dan yang kedua juga yang akan diberi juga Allah meridhai itu. Ketika Allah tidak mengizinkan dan tidak meridhai yang akan mendapatkan syafaat, maka itu tidak akan pernah terdapat, tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah tergapai, ya, apa yang ada itu. Tapi kita mengimani dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena di hari itu begitu dahsyat dan begitu mengerikan. Setiap orang nanti akan melewati as-sirat, jembatan yang menghubungkan dirinya kepada surga. Ya. Dan Rasulullah SAW dalam sabda yang sahih, mereka Rasulullah kemudian memberikan syafaat, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ada orang yang melewati jembatan sirat itu, ya, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang secepat kilat tergantung amar perbuatan yang dia lakukan di kehidupan dunia. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, maka kemudian itulah yang diseru oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah, kepada Sofia, dan kepada Bani Abdul Muthalib. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Sofia binti Abdul Muthalib, dan kemudian beliau mengikuti, ya, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memeluk Islam. Begitu juga putra beliau Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah itu, ya, apa yang akan kita lihat dari kehidupan beliau radhiyallahu ta'ala anha adalah, salah satunya adalah keberanian dan ketangguhan beliau. Ya. Bagaimanakah itu? Berhubung waktunya sudah habis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada dua kondisi nanti di saat perang Uhud dan di saat perang Khandaq, dan ini menunjukkan keberanian, ya, karakter yang dimiliki oleh Sofiyah, yang diambil dan diambil, ya, dari bapak beliau yaitu Abdul Muthalib. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dalamnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.